إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين حضرين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita baru selesai menegakkan atau menjalankan salat subuh secara berjamaah. Harapan kita masing-masingnya semoga Allah Jalla wa'ala berkenan untuk menerima seluruh amalan salat kita, seluruh amalan ibadah kita, terkhusus amalan salat yang kita lakukan setiap hari 5 kali sebagai salat yang fardu. Maka kita berupaya untuk memperhatikan salat-salat yang telah Allah Jalla wa'ala wajibkan bagi setiap kita menjelang masuknya waktu salat. Kita berusaha untuk mempersiapkan diri kita akan masuknya waktu subuh, akan masuknya waktu zuhur, akan masuknya waktu asar, demikian juga maghrib, isya. Kita dididik oleh Allah Jalla wa'ala untuk disiplin di dalam kehidupan ini melalui salat. Maka ketika datangnya waktu salat, maka kita perlu adanya persiapan. Persiapan untuk kita mengambil air wudhu, berpakaian, berjalan menuju ke masjid Allah Jalla wa'ala. Maka semua ini tidak sia-sia, melainkan amalan yang besar dihitung oleh Allah Jalla wa'ala, termasuk langkah kita menuju masjid sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya kita di masjid, kita salat tahiyatul masjid, kita juga salat qabliyah sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam sunnah. Kemudian kita menunggu waktu salat, kemudian iqamat ditegakkan, kita siap untuk menghadap Allah Jalla wa'ala. Berawal dengan takbiratul ihram, yang kemudian kita berusaha melakukannya secara khusyuk. Target kita di dalam sholat bukan sekedar kita jalankan, kita sudah selesai sholat, tapi menjadi pertanyaan buat kita, sudahkah sholat yang kita lakukan itu kita lakukan dengan khusyuk? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung bagi orang-orang yang beriman, yang salah satunya mereka khusyuk di dalam sholatnya. Maka agar sholat kita tidak tampaknya secara zahir kita sholat, kita sudah sholat secara zahir, tapi secara batin diri kita belum sesuai yang dimaukan di dalam sholat. Artinya, sudahkah kita khusyuk atau belum? Sudahkah kita jalankan sholat itu sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari takbiratul ihram sampai salam, baik dari sisi gerakan maupun dari sisi bacaan, sudahkah atau belum? Dan juga sebagai peningkatan kualitas kita di dalam sholat, hendaknya kita mengerti apa yang kita baca. Nah, dari mulai takbiratul ihram, setelahnya iftitah, sudahkah kita paham maknanya? Kemudian kita akan dengarkan bacaan imam Al-Fatihah ketika kita salat jamaah. Setelahnya akan dibacakan surat. Maka surat yang dibaca oleh imam pada satu salat satu menuju salat yang lainnya tentunya berbeda-beda. Dari satu musalla atau satu masjid yang satu ke masjid yang lainnya, kita akan dapati surat yang dibaca di dalam Al-Quran sesuai dengan apa yang dibacakan oleh imam. Maka sebagai bentuk upaya kita meningkatkan kualitas salat kita, selain kita berusaha memahami yang kita baca dari iftitah Al-Fatihah, apa yang kita baca doa waktu ruku, waktu sujud, dan seterusnya, kita pun berusaha untuk memahami apa yang dibaca oleh imam dari surat-surat yang ada. Maksudnya bagaimana atau caranya bagaimana? Kita perhatikan apa yang dibaca oleh imam. Sepulangnya atau setelah sholat, kita berusaha jika memungkinkan ada waktu atau kesempatan kita buka terjemah atau juga mushaf kita buka tentang surat yang dibaca tadi. Setelah itu kita lihat artinya. Nah, tadi rakaat pertama itu yang dibaca surat apa? Dimulai dari ayat yang keberapa? Tadi rakaat kedua itu surat apa? Kemudian ayat yang keberapa? Maka mengharuskan kita untuk apa? Memperhatikan. Tidak lewat begitu saja rutinitas sholat setelah Al-Fatihah, entah yang dibaca imam itu apa, yang penting rutinitas, ya begitu sholat. Al-Fatihah surat, Al-Fatihah surat. Sementara tidak membekas pada diri kita selesai sholat. Disebabkan salah satunya faktor tidak mencapai kekhusyuan karena tidak mengerti, tidak tahu, tidak disadari apa yang dibaca di dalam sholat atau dibacakan oleh imam ketika dia sholat jamaah. Kalau yang dibaca oleh imam tadi surat-surat pendek yang sering berlalu, itu juga kita tanpa bosan-bosannya untuk merujuk, melihat lebih lanjut kembali. Ketika kita di rumah, kita ingat apa yang dibaca tadi, buka surat tadi. Nah, surat-surat di dalam juz amma. Nah, yang sudah berlalu kadang kita tidak tahu artinya, padahal sudah sering imam itu bacakan di dalam masjid, masjid atau musalla. Nah, apalagi kemudian yang dibaca di pertengahan surat yang juz yang kesekian, juz kesekian. Kita ingin tahu, kita ingin melihat lebih lanjut tadi yang dibaca itu surat tadi apa artinya. Nah, maka keinginan kita tahu tadi adalah tanda kita ingin kemajuan. Maka di sana kita bisa melihat pada faharis Al-Quran, indeks Al-Quran. Bisa kita lihat di dalam indeks Al-Quran bahwa apa yang dibaca tadi, kalau kita tidak tahu di surat apa, di ayat keberapa, perhatikan salah satu kata saja di dalam ayat yang dibaca tadi. Ingat-ingat. Bagi contoh tadi, sayasihim. Antum perhatikan sudah tangkap satu kata. Tinggal nanti antum ketika ada kesempatan untuk membukanya kembali, cari kata sayasihim di dalam indeks Al-Quran. Cari yang dimulai dari huruf sad, kan berawal dengan sad, sayasihim. Nah, buka nanti akan ketemu kata itu. Tersebut di surat ini ayat sekian, surat ini ayat sekian. Sehingga antum tinggal buka mushaf, ketemu yang dimaksud. Sehingga dengan itu akan semakin berkembang kualitas sholat kita sebagai rukun Islam yang kedua. Jangan pantang mundur, menyerah. Yang penting apa adanya yang dibaca itu, ya itu sudah kita dengarkan. Tidak, tapi saya tidak boleh kalah. Saya tidak boleh tidak tahu. Saya harus tahu. Nah, karena itu ayat Allah Jalla wa'ala, karena itu kalam Allah, firmannya Allah Jalla wa'ala. Maka kita melalui tadi, salah satunya melalui sholat, setiap surat yang dibaca berusaha untuk kita telaah sendiri. Kita buka mushaf di rumah. Kalau kita punya terjemah, kita lihat terjemahnya. Kalau kita tidak tahu surat apa ayat keberapa, telah disebutkan sebagaimana yang telah diisyaratkan tadi. Sehingga terus kita terpacu untuk mencari ilmu hak Al-Quran dan juga demikian pula sunnah. Nah, selangkah demi selangkah kita merasa punya tugas. Selesai sholat bahwa yang dibaca ini, saya harus tahu tentang ayat itu. Nanti suatu waktu akan dibaca ayat yang lain, saya harus tahu apa artinya. Sehingga terus kita terlatih memori kita. Maka ingat, misalkan imam tadi baca rakaat pertama dimulai dengan ayat apa, antum ingat-ingat. Berakhir di ayat apa, antum ingat-ingat. Rakaat kedua dimulai dengan ayat apa, berakhir di ayat keberapa, atau ayat yang menyatakan apa, antum ingat-ingat. Tinggal setelah itu nanti antum punya tugas untuk mengkajinya di rumah. Cari ayat itu di surat apa atau ayat keberapa. Malah jika memungkinkan, kalau seseorang itu aktif, dia tanya kepada imam, tadi yang dibaca ayat pertama itu surat apa, yang kedua tadi surat apa, rakaat yang kedua, menunjukkan aktif. Nah, suatu saat akan dibaca surat itu ayat tadi, kita sudah mulai paham. Nah, demikian mungkin sebagai nasihat buat kita bersama, agar sholat amalan yang sungguh mulia, sungguh besar, amalan yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala, kita betul-betul memperhatikannya dengan sebaik-baiknya. Baik dari memulai persiapannya, baik dari mulai menegakkannya, takbiratul ihram sampai salam, gerakannya, bacaannya, kita paham semuanya, maka sungguh seseorang tadi betul-betul menegakkan sholat, menegakkan firman Allah Jalla wa'ala, aqimus sholat. Sekian banyak ayat menyebutkan, tegakkan oleh kalian sholat. Bukan laksanakan sholat, tetapi tegakkan oleh kalian sholat. Maka dengan itu kita berusaha meningkatkan kualitas kita di dalam sholat. Semakin berkualitas nilai amalan seseorang tadi, semakin berbobot pahalanya, nilainya di sisi Allah Jalla wa'ala. Mungkin seseorang sholat dalam satu shaf, satu barisan berbeda-beda. Berbeda-beda. Baik dari sisi niatnya, baik dari sisi kekhusyuannya, baik dari sisi yang lain. Maka semakin berkualitas, semakin seseorang mengintrospeksi untuk berusaha bagus sholatnya, tentunya sesuai dengan tuntunan, maka semakin bernilailah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita. Sudah 1/4 jam, 17 menit berlalu. Mudah-mudahan mukadimah tadi semakin memotivasi kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa ala melalui memperbaiki, mengkoreksi terhadap amalan-amalan sholat kita. Bab ke-32 disebutkan atau diangkat pembahasan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Masih berkaitan dengan silaturrahim, bab-bab semenjak bab yang kesekian kita sedang mengulas, mengetahui dari hadis ini, dari hadis yang sana, tentang seputar silaturrahim. Maka beliau di sini menyebutkan tentang itu dikaitkan dengan apa yang beliau sebutkan pada judul, ta'allamu min ansabikum. Pelajarilah oleh kalian, min ansabikum. Ansab jamak dari kata nasab. Nasab adalah jalur atau silsilah untuk mengetahui asal-usul seseorang. Nah, beliau berikan judul tentunya bersumber dari hadis Nabi SAW yang nanti akan kita ketahui sebentar lagi insyaAllah ta'ala. Kata beliau, kata Imam Bukhari, ta'allamu min ansabikum, pelajari nasab-nasab kalian. Ma tasiluna bihi arhamakum, yang dengannya kalian bisa tasiluna bih, bisa menyambung, bisa sampai, bisa tahu arhamakum, silaturahim kalian. Diajarkan kepada kita melalui nasab, maka akan tersambung silaturahim, hubungan yang berkaitan dengan darah, hubungan karib kerabat, hubungan keluarga, agar kita tahu sehingga kemudian bisa tersambung dan tidak putus. Maka kita perlu mengenali nasab-nasab kita. Dibawakan riwayat sesuai urutan adalah hadis ke-72 An Jubair ibni Mut'im annahu sami'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu 'ala al-mimbar. Riwayat disebutkan dari Jubair ibn Mut'im yang mengkisahkan bahwa beliau mendengar Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu 'ala al-mimbar. Di antara yang beliau sampaikan di atas mimbar, beliau sedang berkhutbah, beliau sedang menyampaikan sesuatu di atas mimbar. Salah satu yang beliau sampaikan tentang ta'allamu ansabakum, pelajari, ajarkan oleh kalian nasab-nasab kalian. Ta'allamu ansabakum thumma silu arhamakum, pelajari nasab-nasab kalian, niscaya akan tersambunglah silaturrahim kalian. Wallahi innahu la yakunu bainar rajuli wa baina akhihi syai', demi Allah, kata beliau, bisa jadi terjadi sesuatu di antara seseorang dengan saudaranya. Walau ya'lam alladhi bainahu wa bainahu min dakhilatir rahim, kalau sekiranya orang yang terjadi sesuatu dengan saudaranya itu tahu, maksudnya tahu tentang keutamaan pahala terhadap orang yang berada dalam silaturrahim, la auza'ahu dhalika an intihakihi, tentu dia akan mencegah untuk merusaknya. Kita ulas terhadap hadis ini, bagaimana telah disebutkan bahwa Jubair ibn Mut'im mendengarkan khutbahnya Umar ibn al-Khattab. Beliau menyatakan ta'allamu ansabakum, pelajari oleh kalian nasab-nasab kalian. Kata Ibn Hazm rahimahullah, termasuk ilmu nasab, min ilmin nasab ma huwa fardu aynin wa minhuma huwa fardu kifayah wa minhum mustahab. Kata beliau bahwa termasuk ilmu tentang nasab itu hukumnya ada yang fardu ain, masing-masing diri harus mengetahuinya, tidak bisa diwakilkan, masing-masing individu harus tahu fardu ain. Wala huwa fardu kifayah, dan juga ada yang fardu kifayah, artinya sebagian sudah tahu maka gugurlah kewajiban sebagian yang lainnya. Ada yang fardu kifayah, wa minhum mustahab, dan juga ilmu nasab itu ada yang hukumnya mustahab. perkara yang sunnah, perkara yang dianjurkan untuk mengetahuinya dalam rangka mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk juga apa yang diisyaratkan oleh Umar, pelajari oleh kalian ilmu nasab. Maka di sini padanya mustahab. Demikian hukum-hukum yang ada padanya. Famin dzalika ya'lam anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa ibnu Abdullah al-Hashimi. Maka termasuk faedah kita mempelajari nasab, sehingga dengan itu kita tahu bahwa Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ibnu Abdullah, putra Abdullah, yang ketika diurut-urut sampai kepada Al-Hashimi dari Bani Hashim, satu kabilah yang termulia di kalangan bangsa Quraisy. Ibnu Abdullah Al-Hashimi. Nah, faman idda'a annahu ghairu Hashimi kafar. Barang siapa yang mengada-ngada menyatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah dari kalangan Bani Hashim, bukanlah Hashimi, maka sungguh dia telah kufur. Maka sungguh dia telah ingkar terhadap nas menyebutkan bahwa beliau Al-Hashimi. Wa an ya'lam anna khalifata min Quraisy. Faedah berikutnya, selain kita mengetahui nasabnya beliau, dengan nasab kita mengetahui annal khalifata min Quraisy, bahwa yang namanya khalifah, pimpinan, itu adalah dari kalangan bangsa Quraisy. Jalurnya dari suku Quraisy. Al-a'immatu min Quraisy, bahwa a'immah itu dari Quraisy. Dari mana kita tahu? Adalah ketika seseorang tadi mempelajari nasabnya. Mempelajari nasab nabinya, mempelajari urutan-urutan para khulafaur rasyidin. Dengan itu pula seseorang ketika mempelajari nasab, kata beliau, ya'rif man yalqahu binasabin fi rahmin muharramah. Dia mengetahui terhadap jalur nasab pada keluarganya atau karib kerabatnya muharramah, siapa yang tidak boleh untuk dinikahi. Jangan sampai terjadi kemudian dikesampingkan masalah ini, sampai-sampai kemudian akhirnya seseorang menikah dengan mahramnya sendiri. Seseorang yang diharamkan untuk dinikahi kemudian sampai pada kejadian menikahinya. Kenapa sebabnya? Karena dia tidak pedulikan masalah nasabnya. Demikian diingatkan oleh beliau, agar mengetahui terhadap nasab karib kerabatnya, saya ini anaknya siapa, anaknya bapak tadi itu anaknya siapa lagi, anaknya siapa lagi, siapa saja saudara-saudaranya bapak, siapa saja saudara-saudaranya ibu, siapa saja sepupu-sepupu saya, ponakan-ponakan saya. Terus kita berusaha untuk mengetahuinya dan menjadi nasab kita. Maka sampai terjadi, kata beliau, pernikahan yang diharamkan disebabkan karena dia tidak mengetahui nasabnya. Kata beliau, liyatajannab tazwij ma yahram alaihi minhum, agar menjauhkan pernikahan apa yang diharamkan dari mereka. Termasuk dari ilmu nasab, an ya'rif man yattasil bihi mimman yarithuhu, agar seseorang mengetahui, menyambung terhadap siapa ahli warisnya. Au yajib birrahu, atau dia bisa mengetahui tentang kewajiban untuk berbuat baik kepada yang semestinya. Min silatin au nafaqatin au muawanatin, baik itu untuk menyambung silaturahim atau untuk sisi memberikan nafkah. Siapa dulu yang perlu diutamakan, dan juga dari sisi muawanah, memperhatikan, membantu nasib mereka, keluarga kita diperhatikan, yang ada hubungan kanak kerabat, jangan sampai kemudian kita mentingkan orang lain yang jauh mungkin hubungannya dengan kita, sementara keluarga kita sendiri terlantar. Nah, ini tidak semestinya demikian. Maka adalah seseorang betul-betul memperhatikan, sehingga ketika dia ada kelebihan harta, sehingga dia ketika diwajibkan seorang yang untuk berzakat, maka dia perhatikan dulu yang terdekat dari karib kerabatnya. Selain itu, dengan nasab an ya'rif sahabat, kita bisa mengetahui sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui nasab fulan bin fulan, fulan bin fulan, dan seterusnya. Nah, wa anna hubbahum matlub, dan sesungguhnya mencintai mereka, mencintai para sahabat itu adalah makruh, sesuatu yang dituntut bagi setiap diri kaum muslimin. Bagaimana kita akan mencintai kalau kita tidak tahu, tidak kenal? Salah satu cara kenalnya adalah mengetahui nasabnya. Dengan itu kita berusaha untuk mengetahui keadaan dan nasab masing-masing sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia-manusia mulia. Nah, yang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari satu persatu sahabat ini siapa namanya, silsilahnya, nah biografinya, sejarahnya. Berikut kepada sahabat yang lain, berikutnya lagi kepada yang lain, dan berikutnya, sehingga terkumpul kita masing-masing dengan berjalannya waktu tahu para sahabatnya Rasul. Tujuannya apa? Tujuannya adalah karena itu diperintah bagi kita untuk cinta kepada mereka, dan itu termasuk masalah prinsip kecintaan kita kepada mereka. Nah, bukan kemudian kita hanya tahu secara global saja sahabatnya Rasul, tapi kita berusaha menyelami satu persatu. Nah, satu hari tahu sahabat ini, besok atau berapa hari lagi tahu sahabat ini lagi, yang dengannya, dengan masing-masing sahabat tadi, kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mengambil suri tauladan dari mereka, perjuangan mereka, bagaimana akhlak mereka dan sebagainya. Itu maksudnya. Dan dengan itu kita bisa turut untuk mendoakan mereka. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Bukan untuk diri kita saja, wali ikhwanina, ampunkan dosa-dosa saudara-saudara kami, ya Allah. Alladzina sabaquna bil iman, yang telah sabaku, telah mendahului kami di dalam keimanan. Siapa yang mendahului kita di dalam keimanan? Tentunya mereka. Nah, yang telah dididik oleh sebaik-baik pendidik Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan engkau letakkan di dalam hati kami ghillan, kecondongan kepada perkara yang tidak baik, kebencian. Nah, salah satu dari mereka muncul ketidaksukaan dan sebagainya dan sebagainya. La, tidak demikian sikap seorang mukmin yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, innaka ra'ufur rahim, sesungguhnya engkau zat yang maha penyantun lagi maha pengasih. Sampai-sampai dikatakan oleh para ulama, seseorang yang tidak baca doa itu perlu diragukan keimanannya kepada sahabat. Nah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kita berusaha sisipkan di dalam doa kita untuk diri kita dan untuk mereka, saudara kita beriman secara keumumannya, lebih khusus lagi mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka ridha kepada Allah dan Allah pun ridha terhadap mereka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Hafal insyaallah ya. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Janganlah engkau jadikan kebencian kami terhadap orang-orang yang beriman, lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Doa ini tercantum di dalam ayat Al-Quran. Maka kita perhatikan doa-doa kita, kita berusaha mengikuti doa yang diajarkan di dalam Al-Quran, yang diajarkan pula di dalam hadis Rasul SAW sekian banyak. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun, ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna, anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Sekian banyak. Berusaha untuk kita ketahui artinya, sehingga kita tidak sekedar melantunkan doa dalam kondisi kita tidak tahu artinya, sehingga tidak tahu apa yang kita minta sesungguhnya. Maka buka dalam Al-Quran, cari Rabbana hablana min azwajina itu di surat apa, sebagaimana cara tadi. Lihat indeks Al-Quran. Kalau kita kesulitan mau tanya ini di surat apa, terkadang yang ditanya pun tidak tahu, maka merujuk kepada fihris Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana itu artinya apa? Di ayat mana? Rabbana zalamna anfusana di ayat mana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar di surat apa? Lihat, akan ketemu. Nah, seseorang yang baca doa dengan melalui apa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan sunnah, itu simple dan padat. Semua yang kita minta sudah tercukupi melalui apa yang kita sebutkan. Nah, Bagaimana tidak, karena doa itu diajarkan oleh Allah Jalla wa'ala, sehingga kita kemudian melakukannya tadi sungguh mencakup segala sesuatu. Rabbana atina, sebagai contoh, ya Allah, berikan kepada kami fid dunya hasanah, di dunia ini hasanah, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, demikian pula di akhirat, wa qina adzaban nar, dan lindungi kami dari azab an-nar. Hadis juga menyatakan, mengajarkan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghir, wahai zat yang maha tegak dan maha hidup, bi rahmatika, dengan rahmatmu, astaghir, aku beristighatsah, aku meminta bantuan kepadamu, bi rahmatika astaghir. Naam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghir. Naam, wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan mudahkan urusanku semuanya ya Allah, dan jangan engkau biarkan aku sekejap pun untuk engkau bebankan kepadamu. Mudahkan seluruh urusanku ya Allah, dan jangan engkau pasrahkan kepadaku sedikit pun. Urusan apa? Urusan semuanya, dunyaka maupun urusan akhirat. Ya hayya qayyum bi rahmatika astaghir, aslih li sya'ni kullah, aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusanku semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfatain, janganlah engkau bebankan, kau pasrahkan sedikit pun kepadaku ya Allah, karena aku hambamu yang lemah, engkau lah yang maha kuasa atas segala sesuatu, maka bantulah urusanku semuanya ya Allah. Pendek, singkat, padat, mencakup semuanya. Ini salah satu bukti yang disebutkan di dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas. Waktu sudah semakin pagi. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala jadikan apa yang kita bahas sebagai ilmu yang bermanfaat, yang benar semata-mata datangnya dari sisi Allah, dan apabila ada kesalahan semata-mata kelemahan dan kekurangan saya pribadi. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.